Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Sabtu 24 November 2018 dibacakan Ilham. KPK ingatkan Kemenag berhati-hati terkait pengadaan kartu nikah. Kemenpora belum tanggapi dugaan korupsi kemah pemuda Islam. KAI bantah batalkan tiket 40 peserta reuni 212 dari Jawa Timur. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun juru bicara KPK Febri Diansyah mengimbau agar Kementerian Agama berhati-hati terkait kebijakan pengadaan kartu nikah. Menurutnya kebijakan tersebut berskala besar dan diperuntukkan bagi masyarakat luas. KPK mengingatkan agar kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik tak terulang kembali. Dicontohkan selembar KTP nilainya tidak terlalu mahal, tetapi ketika dikalikan dengan jutaan lembar dan ada markup, maka tentu nilai kerugian negara bisa sangat besar. Febri menekankan bahwa dalam penyusunan kebijakan skala besar memerlukan kajian matang, terutama menyangkut urgensi pengadaan barang atau jasa, serta seberapa besar manfaat yang akan diperoleh nantinya. Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan kartu nikah akan diberikan bersamaan dengan buku nikah. Kemenag menargetkan penertiban 1 juta kartu nikah pada peluncuran di tahun 2018. Artinya ada 500 ribu pasangan yang akan memperoleh kartu nikah. Syederalun, Kementerian Pemuda Olahraga menunggu laporan internal terkait dugaan korupsi pada kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto mengaku belum bisa menanggapi banyak kasus yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut. Gatot menjelaskan Kemenpora mengadakan acara kemah dan apel dengan mengundang PP Pemuda Muhammadiyah dan Kepemudaan NU, dalam hal ini adalah Gerakan Pemuda Ansor. Kegiatan bertujuan untuk konsolidasi dan kebersamaan antara Kemenpora dan Kepemudaan. Kegiatan yang digelar sekitar November dan Desember tahun 2017 itu berlangsung di Prambanan, Yogyakarta. Namun Gatot mengaku belum mengetahui secara rinci berapa jumlah anggaran yang digunakan hingga berapa banyak peserta yang hadir kala itu. Syederalun, PT Kereta Api Indonesia atau KAI membantah menghalangi aksi reuni 212 dengan cara membatalkan tiket perjalanan secara sepihak. Rencananya reuni 212 akan diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta pada Minggu 2 Desember 2018. Vice President Public Relations KAI Agus Kamarudin mengatakan KAI tidak pernah membeda-bedakan penumpang dan selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Sebelumnya, KAI sudah mendapat informasi bahwa peserta reuni 212 dari Jawa Timur tidak bisa menyewa 4 gerbong kereta api menuju Jakarta. Kabar itu tidak benar menurut KAI. Namun di Daup 7 Madiun, KAI justru melayani rombongan 40 penumpang menggunakan kereta api Matarmaja menuju Pasar Senen dan kembali pada 2 Desember 2018 menggunakan kereta api Brantas. Rombongan tersebut rencananya akan mengikuti kegiatan reuni 212 di Jakarta. Agus menjelaskan skema pemesanan rombongan kereta harus dilakukan dengan jumlah minimal 20 penumpang. Rombongan juga baru bisa dilayani jika jumlah kursi di kereta api masih tersedia. Jika sudah terjadi kesepakatan, maka akan diterbitkan berita acara kesepakatan dan pemesanan harus membayarkan DP minimal 25%. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, burung cendrawasih bakal menemani langkah Putri Indonesia 2018 Sonia Vergina Citra mengikuti kontes kecantikan dunia Miss Universe 2018. Sonia akan mengenakan kostum nasional bertemakan burung cendrawasih karya Dian Faris dari Jember Fashion Carnaval di kompetisi nasional kostum. National Costume merupakan salah satu kompetisi bergengsi dalam rangkaian kontes Miss Universe. Kompetisi ini dianggap sebagai representasi dari negara yang diwakili. Tahun ini Indonesia mengangkat keindahan dari tanah Papua, yakni cendrawasih, dengan tema Bird of Paradise. Dian ingin menunjukkan keindahan Indonesia lewat busana yang bakal dikenakan Sonia. Sederhalun manajer Manchester United Jose Mourinho membantah Alexis Sanchez akan meninggalkan MU pada bursa transfer awal tahun mendatang. Sanchez tidak mampu menampilkan performa terbaik bersama Manchester United sejak pindah dari Arsenal pada tahun 2018. Penyerang asal Chile itu tidak mendapatkan tempat di tim inti secara reguler. Kegagalan bersaing dengan Marcus Rashford dan Anthony Martial menyuburkan isu rencana Sanchez hengkang dari Old Trafford. Musim ini Sanchez bermain 11 kali, 4 diantaranya sebagai pemain pengganti dan sudah mencetak 1 gol. Namun Mourinho membantah isu yang menyebut Sanchez akan hengkang. Mourinho menilai penampilan Sanchez sudah berubah lebih baik, kendati sang pemain tidak sering tampil sebagai starter di Red Devils dalam berbagai kompetisi. Kendati tidak merasa Sanchez memiliki masalah dan sudah mengalami perkembangan positif, Mourinho menegaskan tidak akan mempertahankan pemain yang memang sudah tidak betah berada di tim. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Sabtu 24 November 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederhalun, wassalam.